Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Khanibidin a'azani wa a'azakumullah. Kita masih melanjutkan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israil agar mereka mensyukurinya. Beberapa kenikmatan yang telah kita bahas, apa beramal sudah berapa itu? Yang pertama apa? Diselamatkan dari Fir'aun. Najainakum min ali Fir'aun. Diselamatkan dari pembantaian Fir'aun. Terus yang kedua, apa yang kedua? Dibelahnya lautan. Terus yang ketiga, sudah, apa yang ketiga? Satu, dua. Yang ketiga, ketika diterimanya tobatnya mereka dari peribadan kepada ajal, ketika mereka saling membunuh, ya, fatabu alaikum wa afa ankum, diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin yang keempat, apa kemarin itu? Yang keempat di apa? Dibangkitkan setelah kematiannya. Nah, dibangkitkan setelah kematiannya. Baik. Di terakhir di ayat yang ke-56. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan kembali kalian. Min ba'di mautikum, setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun. Ini yang menunjukkan dibangkitkan dari kematian termasuk nikmat, karena la'allakum tashkurun, tujuannya agar kalian bisa bersyukur. Baik, sekarang kita masuk penyebutan nikmat yang keberikutnya, yang kelima, ya. Tafadhal al-qari. Taranjabin. Qala Asy-Syuyuti rahimahullah, Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami berikan naungan 'alaikum kepada kalian al-ghamam. Ghamam, kata beliau rahimahullah, satarnakum bisahab ar-raqiq, kami tutupi kalian bisahab, dengan awan ar-raqiq, awan yang tipis. Min harri syamsi, dari teriknya matahari. Fitih, atih itu padang Sahara. Di padang Sahara yang tidak ada naungan di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka naungan berupa sahab ar-raqiq, awan yang tipis sehingga mereka tidak kepanasan. Wa anzalna 'alaikum fihi, dan kami turunkan kepada kalian padanya al-manna wassalwa. Al-manna wassalwa, al-man ini ikhtilaf orang fasirun tentang apa sejatinya al-man ini. Huma, kata Asy-Syuyuti rahimahullah, turanjabin. Turanjabin itu sebangsa sejenis madu. Sejenis madu. Ini menafsirkan al-manna. Al-manna, sejenis madu. Kemudian as-salwa wat-tayr, adalah burung suman, sumani atau sumana, ya. Burung puyuh, ya, sejenis burung puyuh. Sumana, ya, itu alif, alif bukan ya, ya. Bitakhfifil mim, suman berarti. Bitakhfif mim, mimnya takhfif, tidak ditasjid. Wal qasr, maksur. Wa qulna kulu minat thayyibat ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wala tadahiru, jangan disimpan. Jadi jangan disimpan. Nam alman wasalwa, ya. Ini jangan kalian simpan, karena tiap hari taib ini muncul, ya. Sehingga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir diantaranya, ya, ketika menyebutkan dan menafsirkan al-manna, ya. Disebutkan di situ al-manna ini muncul, ya, jadi sejenis madu, ya, yang dia muncul setiap harinya, ya, setelah terbit fajar, na'am, sampai terbit matahari. Baik. Dan ketika para ulama ikhtilaf apa hakikat atau apa sebenarnya alman ini, nah, Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau memberikan tarjih, ya, dari beberapa pendapat. Ketika beliau menyebutkan al-manna, Ibnu Abbas menafsirkan kana al-man yanzilu alaihim minal as'alal asjar. Al-man itu turun dari pohon-pohon. Fayakduna ilaihi fayakuluna minnu. Mereka mengkonsumsinya, mereka memakannya. Masya'u, sekendak mereka. Naam, sekendak mereka. Baik. Kemudian selesai beliau membawakan beberapa akwal tentang al-manna ini, ya, yang ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran, Ibnu Katsir kemudian menyatakan wadh-dhahir wallahu a'lam annahu kana annahu kullu man tanallahu bi alaihi min at-ta'amin wa syarabin, seluruh apa yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, kepada Bani Israel, berupa makanan dan minuman, wa ghairi dhalika, dan selain itu, ya, karena ada yang menafsirkan man itu minuman, ada yang menafsirkan al-manna itu makanan, ya, kata beliau, yang rajih wallahu alam, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, apakah itu berupa makanan atau berupa minuman atau selain makanan dan minuman, mimma laisa lahum fihi amal walakat, tanpa mereka bersusah payah untuk mendapatkannya, itu namanya al-manna, ya. Tanpa mereka mengeluarkan tenaga ekstra untuk mencapainya, untuk mencarinya, itu disebut al-manna, baik itu berupa minuman atau berupa makanan, ya, atau berupa selain itu, itu disebut al-manna. Baik. Naam. Fal-man al-mashur in akala wahdah kana tu'aman wa halawa, ya. Kalau dia al-man dimakan tanpa dicampur apapun, dimakan, maka itu makanan yang manis, ya. Makanan yang lezat. Wa in muzizama al-ma, kalau al-manna itu dicampur dengan air, saraban tayyiban, dia menjadi minuman yang baik, ya. Kalau dia dimakan, dia menjadi makanan yang lezat. Kalau dicampur dengan air, maka dia menjadi minuman yang enak. Wa in rukiba ma'a ghairihi, kalau dia dicampur dengan yang jenis yang lainnya, sara nau'an akhar, dia menjadi jenis makanan yang lainnya. Baik. Tetapi di dalam ayat ini memang tidak disebutkan apa sebenarnya al-man ini. Ya, yang jelas bisa makanan, bisa minuman, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel tanpa mereka susah payah untuk mendapatkannya, itu disebut al-manna. Naam. Ini khan fidina azani wa azakumul. Ada yang menafsirkan jamur, ya, dan macam-macam. Baik. Khani fidina azani wa azakumullah. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan al-man ini beliau menyatakan syai'un yusbihul asal, sesuatu yang serupa atau mirip dengan madu, ya. Sesuatu yang serupa dengan madu, yanzilu alaihim baina tulu'il fajri wa tulu'il syamsi. Al-man ini turun kepada Bani Israel, turunnya antara terbit fajar dan terbitnya matahari. Antara terbit fajar dan terbitnya matahari. Maka Allah sebutkan, tidak usah disimpan. Jangan sampai nyimpan, pokoknya itu turun, silakan makan, ya, makan, nikmati, jangan sekali-kali disimpan al-man ini. Baik. Adapun salwa, nam sumana, ya, sejenis burung puyuh. Nah, maka Asyuyuti rahimahullah beliau menyebutkan kulu min thayyibatin ma razaqnakum, silakan, silakan makan. Kulu di sini ibahah, silakan, silakan, pembolehan, bukan perintah, bukan perintah kalau tidak makan berdosa. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum, silakan kalian makan dari kebaikan-kebaikan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wala tadzahiru, jangan disimpan ya. Jangan disimpan, silakan makan sepuasnya, jangan disimpan ya. Fagafarun ni'mata, ternyata Bani Israel ini mengkufuri nikmat. Wadakharu, ternyata ada yang nyimpan ini. Alman, salwa, ini ada yang nyimpan. Naam. Faquti'a anhum, akhirnya dihentikan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala alman wa salwa. Kenapa? Karena mereka kufur. Ya. Perintahnya jangan disimpan, ternyata ada yang nyimpan. Nah, mereka kufur. Faquti'a anhum. Naam. Wa ma dhalamuna ghaib bidzalika walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan tidaklah dolamuna, mereka mendolimi kami dengan hal itu, akan tetapi kanu anfusahum, mereka, diri-diri mereka itu, yadlimun, yang mendolimi mereka sendiri. Lianna wabalahu alaihim, ya, karena taib, akibatnya nam itu menimpa mereka. Taib. Khanifidina azani wa azakumullah. Nam, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naam menyebutkan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya, diturunkannya al-manna wasalwa. Baik, ternyata mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyimpannya. Naam, maka dihentikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka Allah menyatakan mereka tidak mendolimi kami, justru mereka lah yang mendolimi diri-diri mereka. Baik. Dari ayat ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya nikmat Allah termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala dhillah 'alan nas, termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dhil, naungan kepada umat manusia. Ya, naungan dari panas terik matahari termasuk kenikmatan. Nah, maka di sini Allah sebutkan kepada Bani Israel, Allah ingatkan. Ya, Allah ingatkan Bani Israel tentang kenikmatan ini. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, karena diberikan naungan dari terik matahari yang panas itu sebuah kenikmatan. Ya. Ketika seorang bisa terhalangi dari panas teriknya matahari, apakah ketika dia memiliki rumah atau selain itu yang bisa menghalangi mereka dari teriknya matahari, itu sebuah kenikmatan yang wajib untuk disyukuri. Terim. Kemudian faedah yang kedua, annal ghamam yasiru bi amrillah, bahwasanya awan itu berjalan dengan perintah Allah. Awan itu berjalan dengan perintah Allah. Wa anzalna 'alaikum al-ghamama. Berjalannya awan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dijadikan awan itu sebagai naungan bagi orang-orang Bani Israel. Naam. Kemudian juga Allah sebutkan kenikmatan Allah yang lainnya kepada Bani Israel, diturunkannya al-manna was-salwa. Ya. Kenikmatan Allah kepada Bani Israel, diturunkannya inzalul manna was-salwa ala Bani Israel. Inzalul al-manna was-salwa, diturunkan al-manna was-salwa kepada Bani Israel tanpa mereka bersusah payah untuk mencarinya. Ya. Baik. Tanpa mereka mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapatkannya, maka disebut al-mannah, anugerah. Ya, anugerah yang tidak mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapatkannya, tapi Allah menurunkannya. Baik. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat ini, anna lahmat tuyur min akhdhil luhum, bahwasanya daging burung itu adalah sebaik-baik daging. Ya. Daging burung itu sebaik-baik daging. Naam, sehingga di antara makanan ahlul jannah, walahmu tayrin mimma yastahun. Daging burung. Naam. Luhumu ahlil jannah. Ini makanan penduduk surga. Naam, daging dari penduduk surga. Walah mutair. Nah, ini afdol luhum, daging yang terenak, daging yang paling afdol adalah daging burung. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah, idza an'amallah, jika Allah memberikan kenikmatan ala nas, jika Allah memberikan kenikmatan kepada manusia, naam, wala yahrum nafsuhu alaiha, janganlah manusia itu mengharamkan dirinya dari kenikmatan tersebut. Janganlah mengharamkan dirinya dari kenikmatan tersebut. Ketika Allah berikan nikmat, nikmat apapun kepada hamba-hamba Allah, jangan kemudian mencegah, menghalangi dirinya untuk menikmatinya. Jangan mengharamkan dirinya untuk tidak menikmati itu. Saya tidak akan makan ini dan ini. Ila. Kulu, silakan dimakan. Min thayyibatin ma razaqnakum. Thayyib. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menyatakan, man imtana'a, barang siapa yang menghalangi, mencegah dirinya. Man imtana min akli thayyibat, barang siapa yang tidak mau untuk makan hal-hal yang baik, mencegah dirinya untuk menikmati hal-hal yang baik, li ghairi sababin syar'i, tanpa sebab syar'i, fa huwa madmum, maka dia tercela. Ya. Tidak mau makan ini, tidak mau makan ini tanpa sebab syar'i, maka dia tercela. Nah, padahal itu perkara yang boleh. Kulu, silakan makanlah. Kecuali kemudian seorang itu meninggalkan sebuah makanan atau minuman karena mengkhawatirkan dari sisi kesehatan dia. Ya. Apalagi sudah terbukti, ya, makanan ini jika dikonsumsi akan berbahaya bagi orang yang demikian dan demikian, maka dia dilarang, dia haram untuk makan makanan itu dalam keadaan itu halal makanannya. Bisa menyebabkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya ketika keadaannya tertentu, misalnya orang-orang yang terjangkit penyakit yang kemudian dilarang memakan makanan tertentu, maka haram bagi dia untuk memakannya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ketika seorang mengharamkan dirinya dari halal yang baik tanpa alasan syar'i, huwa madmu, maka dia tercela. Baik. Kemudian ikhwan fiddin azani wa azakumullah, faedah berikutnya dari ayat ini, bahwasanya annal mubah minar rizqi, bahwasanya perkara yang mubah dari rezeki, huwa thayyib, itu perkara yang baik. Kulu min thayyibatin, perkara yang mubah dari rezeki itu adalah baik. Naam. Kemudian faedah berikutnya, takhrim aklil khabis, haramnya makan yang jelek-jelek. Kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik, berarti haram makan yang jelek-jelek. Nah, ada kalanya khabis ditinjau dari zatnya, memang zatnya ini khabis, jelek, berbahaya. Ada kalanya khabithun ditinjau dari hasilnya, cara mendapatkannya. dengan cara yang haram misalnya. Ya. Jadi khabith ini bisa karena zatnya seperti bangkai, khinzir, babi, khamer, itu semuanya khabith zatnya. Bisa pula karena cara mendapatkannya, mungkin ghis, menipu, ya. Riba, kadzib dengan cara dusta atau yang semisalnya. Baik, itu khabith, haram untuk makan makanan yang khabith baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada Bani Israel, ternyata mereka mengkufuri nikmat. Ya. Ternyata mereka mengkufuri nikmat. Nah, mereka-mereka ketika dilarang untuk menyimpannya, mereka menyimpannya. Ini kufur nikmat. Nah, mereka telah berbuat zalim. Baik. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Baik. Sehingga dari ayat ini, ya, menunjukkan faedah yang bisa kita ambil, annal asyi, bahwasanya orang yang berbuat maksiat itu, nah, mereka tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiat tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala karena membahayakan diri pelakunya, ya. Annal asyi la yadurullaha syai'an. Bahwasanya orang yang berbuat kemaksiatan itu tidak akan memberikan mudharat kepada Allah sedikit pun, tapi dia memudharatkan dirinya sendiri. Nah, di sini disebutkan wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, ya. Mereka tidak bisa membahayakan kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Baik, astagfir. Munhaniin, qala Asy-Syauthi rahimahullah, wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami menyatakan lahum, menyatakan kepada mereka, ba'da khurujihim minati, setelah keluarnya mereka dari tih, ya, padang Sahara. Nah, ini disebutkan mereka bersama Yusa bin Nun. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke kota ini. Ada yang menafsirkan al-qaryah ini adalah Baitul Maqdis. Ada yang menyatakan itu Ariha, nama kota. Ya. Nama kota. Hadil qaryah ini memang ikhtilaf para ulama. Naam. Ini qaryah yang dimaksudkan di sini itu apa? Kota apa? Naam. Untuk menentukan ta'yinnya. Baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan Baitul Maqdis. Qaryah ini adalah Baitul Maqdis. Beliau membawakan dalil suratul Maidah ayat 21. Surat Al-Maidah ayat 21. Udkhulul arda al-muqaddasah. Masuklah ke negeri yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan, Allah tetapkan untuk kalian. Baik. Ini ada yang menafsirkan selain itu. Ada yang menafsirkan selain itu. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, Asyuti rahimahullah. Naam. Beliau menyebutkan di sini Baitul Maqdis. Juga disebutkan Ariha, ya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Beliau juga ketika membawakan ayat ini, menafsirkan ayat ini, ya, beliau juga menyebutkan, baik, ini adalah Baitul Maqdis. Naam, ini Baitul Maqdis. Baik. Ketika mereka tidak mau masukinya, ya. Baik. Ibnu Katsir menyebutkan wali hadza kana asul qaulain anna hadzal baldah ya Baitul Maqdis. Dan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ini adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Baik. Ini yang dirujukkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, dibawakan dua pendapat, Baitul Maqdis Ariha dan Al-Sahih adalah Baitul Maqdis. Faqulu minha haisu syi'tum rabadan. Silakan makan minha, darinya. Hai susitum sekendak kalian rogoh dan aywasi adalah hijrafi, bebas, enggak ada batasan. Itu makna rogoh dan silakan makan sepuas kalian, enggak ada tanpa batas, silakan dinikmati. Wadhulul bab, tapi ketika kalian masuk ke negeri itu atau ke kota itu, aibabiha sujjadan, dalam keadaan sujud, ya. Ketika masuk ke kota itu, masuklah dengan cara sujud. Munhaniin, menundukkan, inhina, inhina itu menunduk, merunduk, ya. Merunduk. Naam. Waqulu, dan ucapkanlah ketika merunduk, ketika masuk. Mas'alatuna, permintaan kami, khittatun ai anta khutta anna khotoyana, sambil ucapkan hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami, ya. Jadi Allah perintahkan masuklah ke Baitul Maqdis sambil merunduk, ya, dan sambil mengucapkan ampunilah dosa-dosa kami. Ini cara dan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Bani Israil ketika masuk ke hadihil qaryah, ya. Tunduk dengan ucapan dan perbuatan, ya. Tunduk dengan ucapan dan perbuatan. Baik. Nakfir wa fi qiraati bil ya, nakfir, kami ampuni. Dalam qiraah yang lainnya bil ya, yaghfir wa ta, taghfir, ya. Mabniyan lil maf'ul fihi ma, atau yughfar dan tughfar, ya, mabni lil maf'ul fihi ma, ya. Ini naghfir ada bacaan yang lainnya dengan ya tapi majhul, baik. Yughfar atau bita tughfar, diampuni, ya. Diampuni dosa-dosa kalian. Taib, nafir lakum khotoyakum, Kami ampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahi kebaikan-kebaikan. Bito'ah sawaban, kami akan tambahi dengan ketaatan pahalanya. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Bani Israel Naam untuk masuk Baitul Maqdis, masuklah lewat pintu. Naam, karena Baitul Maqdis ditutup, dijaga dan dikasih pintu-pintu, ya, biar tidak ada menjaga di orang-orang yang masuk ke dalamnya atau orang-orang yang keluar. Baik. Dan masuklah dengan cara sujud. Ya, masuklah dengan cara sujud. Tadi disebutkan, baik, dengan cara naam merunduk. Ya, dengan masuklah dengan cara merunduk. Baik, ini maksudnya jangan menyombongkan diri. Nah, ketika masuk ke Baitul Maqdis, nah, masuklah dengan cara merunduk. Nah, sebagian mufassirin menyebutkan dengan cara menundukkan kepala. Ya, dengan cara menundukkan kepala. Nah, dan juga ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Baik, diminta untuk sujud, ya. Ada menafsirkan rukuk, Ibn Abbas disebutkan menafsirkan sujadan itu maknanya rukuk, sambil rukuk masuknya dan sambil kemudian mengucapkan naam ampunilah dosa-dosa kami, ya. Tapi ternyata orang-orang Bani Israel ini membangkang. Mereka-mereka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, mereka ketika masuk ke Baitul Maqdis tidak dengan cara merunduk, tidak dengan cara rukuk, tapi mereka masuk dengan cara merangkak, ya, dengan menghadapkan pantatnya ke depan, ya, mundur, istihzaan, ya. Ini dalam rangka untuk mengolok-olok, ya. Masuk diperintahkan tuh dalam keadaan merunduk, right? Ternyata mereka sebaliknya, ya. mereka masuk, right? Dengan mendahulukan pantat-pantat mereka sambil merayap atau ngesot, baik, merangkak, ya. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Wa qulu khittah, dan ucapkanlah khittah. Tadi ditafsirkan oleh Asyuti rahimahullah, khittah itu ampunilah kami, ya. Ampunilah kami. Nah, ternyata mereka-mereka ini fabaddalal ladzina zalamu, ya, mereka ini menggantikan orang-orang yang zalim itu. Taib, mereka mengganti ucapan itu bukan dengan hitah, ya, tapi mereka mengucapkan dengan qaulan ghairal ladzi qila lahum, mengucapkan dengan ucapan selain yang diperintahkan kepada mereka. Taib, mereka mengucapkan hintah, ya, hintah. Hintah itu gandum, ya. Hintah diganti hintah. Naam, ini ditambahin nun. Baik. Kalau hintah itu ampunilah kami, kalau hintah itu gandum, ya. Baik, ini yang disebut dengan takhrif. Mentakhrif, mentakwil dengan menambahi lafad. Ini contoh takhrif dengan menambahi lafad. Baik. Ikhwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Mereka mengganti ucapannya, perbuatannya, diminta untuk sujud pun tidak dijalankan. Naam. Allah sebutkan di sini, kalau kalian jalankan inna fil lakum khotoyakum, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Baik, ternyata mereka tidak menjalankannya. Naam. Ni khana fi din azani wa a'azakum Allah. Baik. Disebutkan di ayat berikutnya. Naam, ini lanjutannya. Betul. Terus. Wa badal ladina zalamu. Fiskihim fabadala alladhina zalamu minhum. Lalu orang-orang yang zalim mengganti ucapan tersebut qaulan ghayra alladhi qila lahum, ucapan selain yang diminta untuk mengucapkan mereka. Faqalu habbatun fi sya'ratin, habbah gandum biji dalam sya'rah, ya. Wadakhalu yashafuna ala astahihim, mereka pun merangkak di atas pantat-pantat mereka. Nah, ini di Sahih Bukhari disebutkan. Cara masuknya tidak seperti apa yang Allah perintahkan, ucapan yang diucapkan tidak seperti yang Allah perintahkan. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim fihi wadh-dhahir. Di sini Allah sebutkan dengan dhahir alalladzina zalamu, fa anzalna alalladzina zalamu, ya. Kami turunkan kepada orang-orang yang zalim. Allah tidak sebutkan fa anzalna ala alaihim, ya. Allah tidak sebutkan dengan bentuk dhamir, maka kami turunkan kepada mereka, tidak. Allah sebutkan dalam bentuk zahir alalladzina zalamu, ya. Ini makna wad al-zahir mudhi al-mudmar. Allah ganti dengan zahir yang mestinya di situ bisa dhamir alaihim, tapi Allah sebutkan alalladzina zalamu mubalaghatan fi taqbih sya'nihim. Ini untuk menjelekkan mereka. Mubalaghah dalam menjelekkan mereka. Rijzan, Allah turunkan rijz, ai azaban ta'unan, Allah turunkan azab kepada mereka. Nah, bisa berupa ta'un, ya. Minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan apa-apa yang mereka berbuat kefasikan. Bisa babi fisqihim, dengan sebab kefasikan mereka, ai khurujihim anil ta'ah. Fasik adalah keluarnya mereka dari ketaatan, itu fasik. Fahalaka minhum fi sa'atin, maka binasa dari mereka di waktu itu sab'una alfan, 70,000 au aqal, atau kurang dari itu, ya. Langsung Allah turunkan azabnya karena mereka istihza dengan perintah Allah. Naam, dengan cara masuknya dan ucapan yang diucapkan diganti-ganti, sehingga langsung Allah turunkan azabnya, dan seketika itu meninggal 70,000 orang au aqal, atau kurang dari itu. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Dua ayat. Naam, dan di sini ada faedah yang bisa kita ambil insyaallah taala. Baik, faedahnya akan kita sebutkan dalam pertemuan berikutnya. Faedah dua ayat terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin alihi wa sahbihi wasallam.